بسم الله إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له فأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها فبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار إخواني في الله رحمني ورحمكم الله جميعا. Pertama-tama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di mana Allah masih memberikan kesempatan kepada kita untuk duduk di majelis ilmu, untuk masing-masing kita mempelajari agama Allah Subhanahu wa taala. Sebuah kebahagiaan tentunya manakala kita masih diberikan kesempatan untuk menimba agama Allah Subhanahu wa taala di saat umumnya manusia telah melupakan agama ini, di saat umumnya manusia tidak mempedulikan dengan agamanya. Ini merupakan nikmat yang besar dari Allah Subhanahu wa taala yang tidak diberikan kepada setiap orang. Salawat serta salam atas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengeluarkan manusia dari jalan kegelapan kepada jalan yang terang benderang, dari gelapnya kebodohan kepada cahaya ilmu. Kemudian kami berterima kasih kepada segenap panitia dan ikhwah semuanya yang berpartisipasi untuk adanya daurah seperti ini. Dan ini adalah sarana khair insyaallah taala, sarana kebaikan, sarana untuk mencerdaskan umat. Dan mudah-mudahan daurah-daurah seperti ini akan selalu ada dan mendapatkan barokah dari Allah Subhanahu wa taala. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah jami'a. Pembicaraan kita insyaallah pada hari ini seputar pernikahan dan adab-adab hidup rumah tangga. Perlu diketahui bersama bahwa dalam masalah fikih itu ada masalah al-munakahat, yaitu yang berkaitan dengan masalah pernikahan. Yang berkaitan dengan masalah pernikahan, berbicara tentang masalah pernikahan dan kehidupan rumah tangga tentunya banyak sekali cabangnya. Oleh karena itu kita akan mengambil beberapa poin penting insyaallah pembahasan kita seputar poin-poin berikut. Yang pertama, pernikahan, keutamaan-keutamaannya dan faedah-faedahnya. Poin berikutnya yaitu sebagian syubhat yang dilontarkan seputar pernikahan dan bantahan terhadap syubhat-syubhat tersebut. Kemudian poin yang ketiga, bahaya yang mengancam orang yang meninggalkan nikah. Poin berikutnya adalah memilih jodoh yang salih atau salihah. Kemudian poin berikutnya adalah hukuku zaujain, hak-hak suami istri. Kemudian poin yang terakhir, bahaya yang mengancam kehidupan rumah tangga. Insyaallah akan kita jelaskan poin per poin semampu kita, dan kita akan masuk pada poin yang pertama, yaitu an-nikah fadha'iluhu wa fawaiduh. Pernikahan, keutamaan-keutamaannya dan faedah-faedahnya. Yang pertama adalah husulu al-itmi'nan al-qalbi. Di antara faedah menikah adalah seorang mendapatkan ketenangan batin, mendapatkan ketenteraman jiwa. Dan tentunya ini adalah dambaan hampir setiap manusia, bahwa dia ingin batinnya tenteram, ingin jiwanya tenang. Dan ini adalah salah satunya. Dan ini adalah firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Ar-Rum ayat 21. Wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddata wa rahmah inna fi dhalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Dan di antara tanda-tanda kebesaran Allah bahwa Allah mencipta bagi kalian min anfusikum azwaja, dari diri-diri kalian azwaja, yaitu istri-istri. Apa tujuannya? Litaskunu ilaiha, agar kalian tenteram kepadanya. Dan Allah menjadikan di antara kalian mawaddah wa rahmah, kecintaan dan kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu ada tanda-tanda kebesaran Allah bagi kaum yang mau berfikir. Lihat di sini, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di antara tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala bahwa Allah menjadikan manusia ini berpasang-pasangan, laki-laki dengan perempuan dari jenis yang sama, yaitu sama-sama jenis manusia. Sehingga sebagian ulama mengatakan di sini tidak boleh seorang menikah dengan jin, karena jin bukan dari jenis manusia. Padahal Allah SWT mengatakan khalaqalakum min anfusikum, Allah telah mencipta bagi kalian dari diri kalian, yakni jenis manusia, azwajan, yaitu para istri, litaskunu ilaiha, agar kalian itu tenteram kepadanya. Allah Subhanahu wa taala, Dia mencipta kita, dan Allah pula yang tahu terhadap hajat dan kebutuhan kita. Di mana dengan adanya tadi pernikahan, masing-masing dari laki dan perempuan bisa terpenuhi hajat kehidupan mereka, keserasian dalam kehidupan. Di tengah-tengah manusia akan betul-betul terwujud, manakala masing-masing dari laki-laki dan perempuan mereka tahu akan tugas dan tanggung jawabnya, akan tugas dan tanggung jawabnya. Maka ini diantara keutamaan menikah, yaitu adanya sakinah, ketenteraman. Seorang wanita akan tenteram tatkala dia memiliki seorang suami yang sayang kepadanya. Seorang lelaki pun akan tenteram ketika memiliki seorang istri yang sayang kepadanya, yang mereka semua saling membutuhkan satu dengan selainnya, yang dengan adanya pernikahan tugas masing-masing orang akan terbagi sesuai dengan yang dibebankan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Dan Allah menjadikan di antara kalian mawaddah wa rahmah. Apa bedanya antara mawaddah dengan rahmah? Kalau mawaddah, yakni seorang itu cinta kepada istrinya mungkin karena dia masih muda, dia masih cantik. Adapun rahmah, ini bisa jadi seorang itu sudah istri sudah tua dan nenek-nenek, sudah hilang kecantikannya, tetapi dia tidak ada keinginan untuk mencerainya, masih ada sifat apa? Rahmah. Dari sisi mawaddah mungkin nah sudah tua ya kan, sudah kurang menarik lagi fisiknya, tapi kenapa dia tidak mau mencerainya? Ingin tetap hidup bersamanya karena adanya apa? Rahmah. Adanya apa? Rahmah, kasih sayang. Inna fi dzalika laayat liqaumi yatafakkarun. Sesungguhnya pada yang demikian itu ada tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang yang berpikir. Hanya orang yang berpikirlah yang mereka mampu mengetahui rahasia-rahasia di balik kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Adapun orang yang tidak menggunakan akal pikirannya, dia hidup, dia datang dan pergi tidak mengerti, seolah-olah seperti binatang yang hanya makan dan minum dan memuaskan syahwatnya. Adapun orang-orang yang berpikir, mereka akan menggunakan akal pikirannya, memahami kebesaran Allah Subhanahu wa taala yang ada pada makhluk ciptaannya. Kemudian di antara faedah keutamaan menikah yang kedua adalah ittiba'u sunnatil mursalin. Ittiba' sunnatil mursalin, mengikuti sunnahnya para rasul. Qala ta'ala wa laqad arsalna rusulan min qablika wa ja'alna lahum aswajan wa dzurriyyah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan sungguh kami telah mengutus para rasul sebelummu wahai Muhammad, dan kami jadikan bagi mereka azwajan wa dzurriyyah, istri-istri dan anak-anak. Para rasul yang mereka adalah makhluk pilihan, Allah Subhanahu wa taala jadikan bagi mereka para istri dan anak keturunan. Allah jadikan bagi mereka para istri dan keturunan. Jadi para rasul itu adalah manusia seperti kita. Hanya dia diberi wahyu, atau hanya mereka diberi wahyu oleh Allah SWT untuk menyampaikan syariatnya. Dan adalah Allah Subhanahu wa taala itu sangat sayang terhadap manusia, sehingga Allah mengutus para rasul menurunkan kitab-kitabnya. Tidak dibiarkan manusia dengan akalnya secara sendiri untuk mengetahui mana yang hak dan mana yang batil. Karena akal manusia secanggih apapun tidak akan mungkin mampu untuk mengetahui segala perincian yang al-haq dari al-batil tanpa diutusnya para rasul, tanpa diturunkannya kitab-kitab. Kalau ada yang mengatakan, bagaimana dengan Nabi Isa alaihi salatu wasalam? Katanya beliau, Nabi Isa belum menikah, sehingga para rahib, para pendeta, sebagian mereka mengatakan kami ingin meniru Nabi Isa, kami tidak menikah. Katanya para rasul Allah jadikan bagi mereka para istri dan anak keturunan. Jawabannya wallahu ta'ala alam, bahwa dikatakan bahwa nanti di akhir zaman bahwa Nabi Isa alaihi salam akan turun dari langit di akhir zaman, di masa Khalifah Al-Mahdi, akan turun Nabi Isa alaihissalatu wassalam dan tinggal di muka bumi sebelum hari kiamat. Dan di saat itu pula beliau apa? Menikah. Dan di sela-sela beliau ya, dari turun sampai meninggalnya, beliau juga apa? Menikah. Lihat para rasul, mereka adalah manusia yang sempurna, manusia pilihan. Namun Allah SWT jadikan bagi mereka para istri dan anak. Hingga nanti akan ada syubhat-syubhat akan kita bantah. Ya, beberapa syubhat seputar pernikahan, bahwa pernikahan itu melalaikan dari zikir kepada Allah, pernikahan itu ya hanya memuaskan syahwat dan sebagainya, nanti akan kita sebutkan beserta jawabannya. Syubhat-syubhat tersebut seolah akan kita sebutkan beserta bantahannya. Qala sallallahu alaihi wasallam An-nikahu sunnati faman lam ya'mal bi sunnati falaysa minni wa tazawwaju fa inni mukathirum bikum al-umam yawm al-qiyamah wa man kana dha tawrin falyankih wa man lam yajid fa alayhi bisiyam fa inna as-sawma lahu wija'un. Rawahu Ibnu Majah an Aisyah wassahahu al-Albani. Kata Nabi, menikah adalah sunnahku. Kalimat sunnah di sini bukan yang sering dipahami, kalau orang mengerjakannya mendapat pahala, kalau tidak, tidak berdosa. Bukan. Sunnah di sini adalah thariqah, jalan dalam beragama. Sunnah yang dimaksud di sini adalah jalan dalam hidup. Maka barang siapa yang tidak mengamalkan sunnahku, maka dia bukan dari golonganku. Ini adalah salah satu hadis tentunya mendorong para syabab, para pemuda dan al-fatat untuk mereka yang menikah. Karena pernikahan adalah pertandingan yang suci. Pernikahan padanya ada keutamaan yang besar bagi agama, bagi jiwa, dan bagi kehidupan bermasyarakat. Jika syariat ini diputus, jika syariat pernikahan ini diputus, bisa dibayangkan, mungkin jenis manusia akan punah sehingga tidak ada lagi manusia di muka bumi. Mungkin akan terjadi berbagai macam kekacauan, kejahatan. Namun Allah SWT tahu terhadap hambanya dan apa yang dibutuhkan oleh mereka. Syariat yang suci ini, sebagaimana disyariatkan kepada umat-umat sebelum kita, pun disyariatkan kepada umat ini. Disyariatkan kepada umat ini. Kata Nabi, wa tazawwaju, dan menikahlah kalian. Sesungguhnya aku akan berbangga di hadapan umat nanti di yaumul kiamah. Kalau dia mengatakan bagaimana berbangga, apa boleh orang berbangga? Ulama mengatakan ini urusannya di yaumul kiamah, bukan di dunia. Berbangga-bangga dengan banyaknya pengikut di yaumul kiamah sebuah fadilah, kemuliaan. Jadi tidak mengapa atakatsur atau mukatsir, berbangga-bangga dengan banyaknya pengikut, tapi nanti di yaumul kiamah. Tentunya para nabi dan para rasul ingin kalau pengikutnya itu lebih banyak dari yang lainnya. Ingin kalau pengikutnya atau umatnya lebih banyak dari yang lainnya. Barang siapa yang dia memiliki keluasan dari harta, hendaklah dia menikah. Barang siapa yang tidak memiliki keluasan dari harta, hendaklah dia puasa. Karena puasa itu sebagai perisai bagi dia. Puasa adalah perisai agar seorang tidak terjerumus ke dalam api neraka. Puasa adalah perisai agar seorang itu tidak terjerumus ke dalam syahwat yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini manakala seorang itu tidak mampu atau belum mampu untuk menikah, hendaklah dia berpuasa. Karena puasa akan bisa melemahkan ya syahwat yang diharamkan. Adalah Ummu Darda, ketika dia menjadi janda, datanglah Muawiyah ibn Abi Sufyan melamarnya. Kata Ummu Darda, saya tidak akan menikah setelah saya mendengar Abu Darda, suami saya, yang meriwayatkan hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa wanita itu nanti di yaumul kiamah akan bersama suami yang terakhir, akan bersama suami yang terakhirnya. Paham enggak? Wanita itu di yaumul kiamah akan bersama suami yang apa? Terakhirnya. Kemudian kata Muawiyah, kalau demikian kamu banyak-banyak puasa. Kamu apa? Banyak-banyak puasa. Ya, puasa ini di samping sebagai perisai bagi seorang untuk tidak terjerumus ke dalam api neraka, juga perisai untuk seorang terjaga dirinya untuk tidak terjatuh ke dalam apa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di antara faedah menikah, dan ini sifatnya hanya mengulang saja, hanya apa? Zikro, peringatan. Saya yakin hampir semua kalian sudah memahaminya. Tapi Allah SWT mengatakan fadzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Berilah peringatan karena peringatan itu bermanfaat bagi kaum mukminin. Mungkin ada dari kita ketika dia menikah dorongannya karena hawa nafsu. Ada dari kita mungkin ketika dia menikah enggak ngerti. Namun ketika dia tahu fadilah-fadilah, mengerti bahwa di balik daripada ikatan yang suci ini, bahwa kita sedang ittiba'ur rasul, ittiba'ul mursalin, dan ternyata ini diperintah oleh syariat, maka kita akan semakin ya erat dalam megang tali pernikahan. Seorang istri akan semakin erat cintanya terhadap suaminya, seorang suami pun akan semakin erat cintanya terhadap istrinya. Bahwa ikatan yang mereka telah mengikat dengannya adalah ikatan yang mulia, adalah ikatan yang bukan hanya sekedar seorang memuaskan keinginan dirinya atau hasrat jiwanya, namun ini adalah perintah dari agama. Dan tentunya ini nilainya adalah ibadah, nilainya adalah ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga di antara keutamaan atau faedah menikah, taksiru ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Memperbanyak umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tentunya banyak itu memiliki nilai lebih. Kata Syekh bin Utsaimin rahimahullah, umat yang banyak walaupun mungkin kualitasnya kurang, mungkin ya, tapi banyak itu sendiri sudah apa namanya? Ada kelebihan tersendiri. Ya. Dan bagaimana ternyata umat ini adalah umat yang paling mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada umat yang lebih mulia daripada umatnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau ada yang bertanya, bagaimana dengan firman Allah tentang Bani Israel, wa anni faddaltukum 'alal 'alamin. Dan aku telah melebihkan kalian wahai Bani Israel di atas seluruh makhluk, di atas seluruh alam. Ayat ini menunjukkan bahwa Bani Israel adalah umat yang paling mulia. Apa jawabannya? Ulama mengatakan, iya, Bani Israel adalah umat yang paling mulia di zaman mereka. Di zaman mereka. Adapun ketika Nabi sudah diutus, adapun ketika Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah diutus, maka tidak ada umat yang lebih mulia daripada umat ini. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Kalian wahai umat Muhammad adalah khaira ummah, sebaik-baik umat yang dikeluarkan untuk manusia. Ya. Pernikahan adalah salah satu jalan untuk kita memperbanyak umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qala sallallahu alaihi wasallam, tazawwaju al-waduda al-walud fa inni mukathirun bikumul anbiya yawmal qiyamah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, menikahlah kalian dengan wanita yang penyayang dan wanita yang banyak anaknya. Ingat, penyayang dan banyak anaknya. Karena memang kehidupan rumah tangga itu butuh adanya kasih sayang. Kehidupan rumah tangga nanti akan ada anak, ya, akan ada suami, akan ada istri. Dan tentunya kehidupan mereka akan bisa berjalan dengan baik manakala adanya mawaddah, akan adanya kasih sayang di antara mereka. Adapun wanita yang kejam, adapun wanita yang bengis, wah, ini bukan kriteria wanita yang patut untuk dinikah. Seorang suami tidak akan mendapatkan sakinah dan mawaddah. Seorang anak pun tidak akan mendapatkan belian kasih sayang dari ibunya. Tapi menikahlah kalian dengan wanita al-wadud yang penyayang. Al-wadud yang banyak anaknya. Kalau ada yang bertanya, bagaimana kita tahu dia banyak anaknya, dia masih gadis? Ulama mengatakan, cara untuk seorang mengetahui seorang itu banyak anaknya, di antaranya dia melihat kepada saudari-saudarinya, kepada ibunya, kepada bibinya. Ibunya anaknya 20, saudarinya anaknya 15. Ini insyaallah ya, ukhti ini banyak ini anaknya. Nikah ternyata alhamdulillah banyak. Jadi untuk tahu di antaranya seperti itu. Untuk tahu seorang wanita banyak anaknya, ya dengan melihat kepada hari kerabatnya, ibunya, mamanya, bibinya, saudari-saudarinya. Ya, ketika ada seorang ingin menikah dengan seorang wanita yang cantik, tapi ternyata mandul, maka dikatakan jangan. Karena yang diinginkan dari pernikahan di antaranya dalam memperbanyak umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagian masyayikh juga mengatakan, bagaimana kalau seandainya yang mandul itu laki-laki? Ya kan? Seorang laki-laki diketahui dia mandul. Kemudian ada seorang wanita yang kemungkinan dia itu anaknya banyak, dilamar oleh laki-laki yang mandul. Sebagian masyayikh mengatakan, kalau bisa dia jangan menikah dengan laki-laki yang mandul tadi. Eman-eman kan? Jadi ya kemungkinan punya anak banyak kok nikah dengan laki-laki yang mandul. Ya. Nah, tapi kalau itu memang yang mereka mau, ya boleh-boleh saja orang ya mau, ya kan. Tapi kalau seandainya dia misalnya menolak lamaran laki-laki yang mandul, ya dia ada alasan. Oh, saya pengen punya anak, masa saja menikah dengan laki-laki yang mandul misalnya. Fa inni mukatsirum bikumul anbiya yaumil qiyamah. Karena aku akan berbangga dengan banyaknya kalian di hadapan para nabi nanti di yaumil qiyamah. Sudah kita sebutkan, bangga di sini adalah di yaumul qiyamah. Urusannya lain dengan bangga di dunia. Ini tentunya para nabi dan para rasul ingin kalau umatnya itu apa? Banyak pengikutnya, itu lebih banyak dari nabi yang lainnya. Kemudian di antara faedah menikah adalah raja'ul husul alal awlad as-salihin, mengharapkan memperoleh anak-anak yang salih, mengharapkan mendapatkan anak-anak yang salih. Subhanallah, ketika banyak dari manusia mereka menyimpan harta, banyak dari mereka yang berusaha untuk meninggikan pangkatnya, padahal di sana ada simpanan. Jika kita memiliki simpanan ini akan bermanfaat bagi kita ketika kita masih di dunia ataupun kita setelah mati. Simpanan berupa anak soleh yang mendoakan orang tua, yang berbakti kepada orang tua di saat mereka hidup, masih hidup, dan mendoakan orang tua di saat orang tua sudah dikubur di bawah tanah. Inilah anak yang soleh, harapan setiap orang tua. Bukan anak yang ketika orang tua hidup menyusahkan orang tua. Bukan anak yang ketika orang tuanya mati, bukan diurus jenazahnya, malah berebut harta waris. Jika orang tua jasadnya masih terbujur, belum saja dikubur, mereka sudah berebut waris. Bagaimana kalau orang tua sudah dikubur? Nasyan mansia, sudah menjadi barang yang dilupa dan tidak akan diingat lagi. Akankah kita punya, ingin punya anak seperti ini? Atau kita mengharapkan auladan salihin, anak-anak yang salih yang berbakti kepada kita di saat kita masih hidup dan mau mendoakan kita di saat kita sudah dikubur di bawah tanah, di saat kita tidak lagi bisa beramal, di saat terputus ya usaha kita, anak yang salih mendoakan kita. Itulah harapan kita. Disebutkan dalam hadis riwayat Muslim, "Idza mata al-insanu in qata'a 'amaluhu illa min salasah, illa min shadaqatin jariyah aw 'ilmin yuntafa'u bihi aw waladin salihin yad'u lahu." Apabila manusia itu mati, terputus amalannya. Seorang apabila dia telah mati, sudah tidak ada lagi kesempatan untuk beramal, sehingga dilarang oleh syariat seorang untuk minta kematian. Sebagian orang ketika dia sakit dan sudah berusaha berobat namun tidak kunjung sembuh, dia putus asa, ah mati saja saya daripada sakit seperti ini. Subhanallah. Ya akhi, adakah jaminan jika kau mati engkau akan berada di rahmat Allah Subhanahu? Pada dengan engkau mati, engkau tidak lagi bisa berzikir kepada Allah, tidak lagi bisa beramal. Sementara jika engkau masih hidup, walaupun engkau berbaring di atas ranjang pesakitan atau di atas ranjang kamu sakit, kau masih bisa berzikir, kamu masih bisa ya beribadah kepada Allah dengan semampu kamu. Namun dengan engkau mati, terputus. Tidak boleh seorang meminta kematian di saat musibah datang menimpanya. Karena dengan kematian terputus usaha seorang. Padahal kalau umur masih ada, kesempatan masih diberikan, orang masih bisa berzikir, orang masih bisa beramal. Idza matal insanu in qata'a 'amaluhu illa min salasah. Jika manusia itu mati, dan tentunya setiap kita akan mati, dan bersiap dirilah untuk kematian. Kan hanya Allah yang tahu kapan datangnya kematian. Dan setiap kita akan datang menghadap Allah Subhanahu wa taala dengan sendiri-sendiri. Tiada lagi saudara yang dekat dengan kita. Tiada lagi anak dan istri. Masing-masing kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. Li kulli mri'in minhum yauma idzin sya'nu yughni. Masing-masing orang pada hari kiamat ada urusan yang menyibukkan diri mereka. Iya. Jika para nabi dan rasul mereka didatangi oleh manusia di padang mahsyar, mereka meminta syafaat kepada para nabi dan rasul. Namun mereka mengemukakan udurnya dengan mengatakan nafsi-nafsi, diriku-diriku. Artinya bahwa saya sendiri sedang memikirkan nasib diriku, bagaimana saya akan memikirkan nasib kalian. Jika para nabi, jika para rasul di yaumul qiyamah mereka memikirkan nasib diri mereka, fakaifa bighairihim, maka bagaimana dengan selainnya? Apabila manusia mati terputus amalannya, illa min salasah, kecuali tiga perkara. Illa min shadaqatin jariyah, kecuali sedekah jariyah. Termasuk di sini adalah wakaf. Seorang mewakafkan hartanya untuk masjid misalnya, atau mewakafkan mushaf Al-Quran diletakkan di masjid, dibaca oleh manusia. Walaupun dia mati, mushafnya masih dibaca oleh manusia, dia mendapat pahala. Ya akhi, semua kita bisa beramal sesuai dengan kemampuan kita. Semua kita bisa sedekah jariyah sesuai dengan kemampuan kita. Sedekah jariyah tidak harus kita membangun masjid. Sedekah jariyah tidak harus kita itu menggali sumur kemudian kita wakafkan, tidak harus. Kalau memang kita mampu misalnya mewakafkan buku kecil yang bermanfaat, buku doa misalnya, ditaruh di masjid supaya orang membaca, itu adalah sedekah jariyah. Mushaf Al-Qur'an kecil mungkin harganya enggak seberapa, enggak sampai 100 ribu. Kita wakafkan, taruh di masjid, taruh di ma'had, dibaca oleh manusia, kita dapat pahala. Sementara kita sudah ya mati, ya dikubur di bawah tanah. Tidakkah kita ingin jika kita mati namun pahala terus mengalir pada kita. Dan tentunya semua kita ada kesempatan sesuai dengan kemampuan kita masing-masing. Aw ilmin yuntafa'u bihi, atau ilmu yang bermanfaat. Mungkin kalau sedekah orang mengeluarkan harta, tidak semua orang punya. Namun ketika dia tidak punya harta misalnya untuk sedekah jariah, jangan sampai dia terlewat ilmu yang dia sudah dapat. Sebanyak apapun atau sedikit apapun dia sampaikan ya kepada manusia. Bisa jadi satu kalimat sedikit saja yang itu keluar dari lisan kita, dari hati yang tulus, menjadikan seorang mendapat hidayah. Ya akhi, perlu diyakini bahwa kalimat yang tulus pasti akan memberikan pengaruh dan dampak, baik cepat ataupun lambat. Baik cepat ataupun lambat. Subhanallah, ada beberapa ikhwah, semoga Allah selalu limpahkan kepada mereka nikmat dan hidayah. Itu dari sisi ilmu minim sekali, tapi dia dengan usahanya menyadarkan masyarakat, mendorong mereka untuk mendatangi majelis ta'lim. Dia secara keilmuan sangat minim sekali, tapi kesemangatan dia untuk bagaimana mendorong orang datang, supaya mereka datang ke majelis ta'lim, supaya mereka datang, mereka mengerti al-haq. Dengan sebab ikhwah ini, sekian puluh orang dari kampung tersebut kemudian apa? Ya, mendatangi majelis ta'lim. Luar biasa. La ayyahdiyallahu bika rajulan wahidan khairun laka min humrin na'am. Apabila Allah menunjuki seorang melalui kamu, itu lebih baik daripada kamu memiliki unta yang merah. Ya. Bisa jadi satu kalimat yang sedikit dari kita muncul dari hati yang tulus, kemudian Allah SWT memberi hidayah dengannya ya manusia atau umat. Kita jangan merendahkan kemampuan kita, namun kita juga jangan menyombongkan. Artinya bahwa kita semua masing-masing bisa ikut andil dalam dakwah ini. Dakwah tidak harus duduk di mimbar atau berdiri di atas mimbar. Dakwah tidak harus seorang duduk di atas kursi ta'lim. Masing-masing kita bisa berdakwah sesuai dengan kemampuan kita. Sesuai dengan apa? Kemampuan kita. Awwaladin salihin yad'ulah, atau anak yang salih yang mendoakan orang tua. Bagaimana kita akan dapat anak salih kalau kita tidak menikah? Seorang akan mendapatkan anak kalau dia menikah. Ini diantara faedahnya seorang menikah. Dia mengharapkan keluar darinya ya anak yang salih. Bahkan disebutkan oleh Al-Baihaqi dalam sunannya, sebagian salaf mengatakan, inni akrahu nafsi alal jima', terkadang saya paksa diri saya untuk menjimai istri saya, menghubungi istri saya dengan harapan akan keluar darinya keturunan yang bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Terkadang kata sebagian salaf, saya ya memaksakan diri, artinya kadang hasrat itu kurang, tapi dia kadang paksakan dengan harapan, paksakan menghubungi istrinya dengan harapan akan keluar darinya ya manusia yang bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Lihat maqasidun nikah, lihat tujuan-tujuan pernikahan yang mulia, bukan sekedar memenuhi hawa nafsu dan hasrat diri. Menikah adalah pertalian yang suci, yang dibalik dari itu ada hikmah dan fadilah. Dibalik dari itu adalah kita berusaha membangun umat yang taat pada Allah SWT, mewujudkan generasi yang salihin yang membela agama Allah Subhanahu wa taala. Siapa lagi akan membela agama Allah bukan kalau bukan kaum muslimin yang salihin? Sementara kita melihat betapa Islam ini yang mulia telah ditinggal oleh manusia. Kita berharap Semoga dari kita dan generasi setelah kita akan terus tumbuh orang-orang yang punya kepedulian terhadap agama ini, membelanya, memperjuangkannya, dan mengamalkannya. Di saat gemburan-gemburan datang dari berbagai arah dengan berbagai macam bentuk, sehingga kita mengharapkan generasi-generasi yang mereka tumbuh di atas ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagian ulama menyebutkan faedah. Ketika menyebutkan faedah awwaladin sholihin yad'ula, atau anak yang saleh yang mendoakan orang tua. Di sini ada faedah. Nabi tidak mengatakan atau anak yang saleh yang memuasakan orang tua atau menghajikan orang tua atau yang lainnya. Namun Nabi mengatakan yad'ulahu. Kata ulama tadi, ini bukti bahwa tidak ada amalan yang paling baik yang disuguhkan oleh seorang anak untuk orang tuanya sudah meninggal lebih daripada doa. Kalau seandainya di sana ada amalan lebih mulia dari doa yang disuguhkan untuk orang tuanya sudah meninggal, akan disebut oleh Nabi. Namun ketika Nabi menyebutkan awwaladin sholihin yad'ula, anak yang soleh yang mendoakan orang tua, bukti bahwa amalan yang paling bagus, amalan yang paling utama yang disuguhkan oleh seorang anak untuk orang tuanya sudah meninggal adalah doa. Adalah doa. Nabi tidak mengatakan anak yang soleh yang menghajikan orang tuanya atau anak yang soleh yang memuasakan orang tuanya, bukan. Tapi Nabi mengatakan awwaladin sholihin yata'ula, anak yang soleh yang mendoakan orang tuanya. Di sini sebagai dalil bukti bahwa tidak ada amalan yang paling mulia, yang paling utama yang disuguhkan oleh seorang anak untuk orang tua yang sudah meninggal lebih daripada doa. Ya, ketika Nabi mengatakan awwaladin sholihin yata'ula. Lihat diantara faedah seorang memiliki anak yang saleh. Disebutkan dalam hadis riwayat Imam Ahmad. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innallaha la yarfa'u darajah lil 'abdi salih fil jannah. Fayaqulu ya rab anna li hada. Fayaqulu bi istighfari waladika laka. Allah Subhanahu wa taala akan mengangkat derajat seorang hamba yang saleh nanti di dalam surga. Padahal amalan dia belum mencapai derajat seperti itu. Namun hamba yang saleh ini diangkat derajatnya kepada derajat yang sangat tinggi. Sampai-sampai dia heran mengatakan ya Rabb, anna li hada. Wahai Allah, dari mana ini saya dapat derajat setinggi ini? Amalan saya belum sampai mencapai derajat setinggi ini. Allah mengatakan bistighfari waladika laka. Ini dikarenakan anakmu beristighfar memintakan ampun untukmu. Subhanallah. Anak yang soleh dambaan setiap orang tua. Anak yang soleh ketika orang tuanya masih hidup berbakti kepada orang tuanya. Anak yang saleh ketika orang tuanya meninggal memintakan ampun kepada Allah untuknya. Seorang tua diangkat derajatnya, seorang tua diangkat kedudukannya di dalam surga, padahal amalannya belum sampai kepada derajat tersebut. Dikarenakan apa? Dikarenakan anaknya saleh beristighfar meminta ampun kepada Allah untuk orang tuanya. Tidakkah kita ingin, tidakkah kita mau memiliki anak-anak yang saleh? Dan ini tentunya akan terwujud dengan apa? Menikah. Apa ada orang punya anak tanpa menikah? Ya ada. Cuma Maryam. Ya kan? Manusia itu katanya ada 4 macam. Ada manusia yang tanpa laki-laki dan perempuan. Siapa? Adam. Dicipta dari tanah. Ada manusia yang itu dari laki-laki tanpa perempuan. Itu apa? Hawa. Dicipta dari tulang rusuk Nabi Adam. ada manusia yang dicipta dari perempuan tanpa laki-laki, itu siapa? Nabi Isa. Dan ada yang dari laki-laki dan perempuan, siapa? Kita semua. Ya, selain mereka, ya, dari laki-laki dan perempuan. Kemudian di antara keutamaan menikah, nanti boleh setelah daurah langsung dipraktekkan menikah, nggak apa-apa kan? Syariat tidak ada aibnya, ya, tidak ada aibnya, ya, menikah. Yang belum menikah, yang sudah juga boleh lagi menikah, ya, maksimal 4, ya, maksimal 4 ada tuh, ya, 6. Yang kelima di antara faedahnya, kasru syahwatin muharramah. Dengan menikah maka seorang bisa mematahkan syahwat yang diharamkan. Seorang bisa melampiaskan syahwatnya pada sesuatu yang dihalalkan. Tidak akan terjadi penyimpangan dalam masalah seks. Ya, apakah dengan melakukan homo atau yang lainnya. Maka pernikahan atau berzinahan waliyadzubillah, maka pernikahan di antara fadilahnya mematahkan syahwat yang diharamkan. An Abi Kabsyah Al-Anmazi qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi ashabihi fadakhala thumma kharaja waqad ihtasala faqulna ya Rasulullah qad kana syai'un. Qala ajal marrat bi fulanah fawaqa'a fi qalbi shahwatun nisa fa'ataitu ba'da azwaji fa'asabtuha fakadhalika faf'alu fa innahu min amsali a'marikum idyanul halal. Dari Abi Kabsyah Al-Anmazi berkata, adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah di tengah-tengah sahabatnya. Ketika di tengah-tengah sahabatnya, tiba-tiba Nabi masuk rumah. Kemudian setelah itu keluar dalam keadaan sudah mandi. Kami, kata Abu Kabsyah, mengatakan, ya Rasulullah, seperti terjadi sesuatu. Kata Nabi, iya, tadi fulanah itu lewat. Fulanah ini seorang wanita lewat, kemudian terbetik dalam diriku syahwat, ya, terhadap wanita. Maka saya mendatangi sebagian istri saya, kemudian saya hubungi, seperti ini kalian lakukan. Karena ini adalah dari yang terbaiknya amalan kalian. Ini kalian mendatangi yang halal. Kalian mendatangi yang halal. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan Rasul juga bersabda, ayyuma rajulin ra'a imra'atan tu'jibuhu. Kalau tadi riwayat Imam Ahmad dan selainnya dan sanadnya hasan, hadis yang akan saya baca riwayat Ad-Darimi. Ayyuma rajulin ra'a imra'atan tu'jibuhu falyakum ila ahli fa inna ma'aha mislul ladhi ma'aha. Siapa saja seorang laki-laki yang dia melihat perempuan lalu dia itu takjub kepadanya, hendaklah dia berdiri menuju istrinya. Sesungguhnya bersama istrinya sama seperti yang ada pada perempuan itu. Paham enggak di sini maksudnya? Ya. Jadi ini untuk melemahkan atau untuk mematahkan syahwat yang diharamkan. Ya, sesungguhnya bersama istrinya sama seperti apa yang ada pada wanita itu. Sehingga dari sisi mana kemudian seorang dia tertarik berbuat zina? Ya. Dan yang namanya nafsu waliyadzubillah, kalau memang tidak dikekang, nafsu itu ibaratnya anak kecil. Anak kecil ini kalau ibunya kasihan menyapihnya, sampai gede pun anak ini akan terus apa? Menyusu pada ibunya. Sampai-sampai dahulu dikatakan, an-nafsu katifli intuh milhu syabba ala hubbir radha'i. yang namanya nafsu itu ya seperti anak kecil. Jika engkau manjakan itu, yang namanya anak kecil loh, dimanjakan terus sampai bujang, dia masih nyusu pada apa? Ibunya. Memang harus putus, harus nangis sebentar, berapa hari nanti akan ya sudah terbiasa. Artinya syahwat yang diharamkan ini manakala, atau syahwat yang ada pada diri seorang manakala tidak diletakkan pada yang dihalalkan oleh Allah, akan membawa musibah. Dan yang namanya nafsu hampir bisa dikatakan tidak pernah ada puasnya. Sampai-sampai Ibnul Jauzi dalam kitabnya Sayyidul Khatir mengatakan, yang maknanya, kalau seandainya, ini bahasanya kurang aneh ya, ada anak kecil gak disini? Kalau seandainya seorang, ini bahasanya kurang lebih seperti ini, merasakan seluruh wanita Baghdad, kemudian datang wanita dari lain Baghdad, dia datang ke Baghdad, dia akan nyang, oh ini wanita ini lain. Subhanallah. Fa inna maha, kata Nabi, mislul ladzi maha. Sesungguhnya pada istrinya itu apa yang sama pada wanita yang dia lihat dari wanita lain. Makanya ada kisah yang konyol sekali. Ada seorang penyair yang terkenal di zaman dahulu. Dia punya istri yang jelek, kurang cinta dia. Dia sudah jadi istrinya bagaimana? Maka suatu saat dia mengancam bahwa malam ini saya akan berzina. Istrinya dengar. Konyolnya seperti itu, dia ngancam istrinya sampai apa? Dengar. Istrinya tahu bahwa suaminya ini keluar malam hari. Maka istrinya keluar buntuti. Di kegelapan malam tanpa lampu ya di zaman dulu, ya. Nah, ini suaminya keluar, ya. Tadi siang dia mengancam dia akan berzina malam ini. Kemudian istrinya dia datang seolah-olah wanita lain. Seolah-olah apa? Wanita lain. Kemudian terjadilah hubungan. Dan penyair tadi dia nyangka kalau ini apa? Wanita lain. Dan dia pun merasakan beda. Merasakan beda. Wanita ya istrinya juga. Setelah selesai hubungan, betapa terkejutnya ternyata ini istrinya. Apa kata dia? Ma aqbahaki fil halal wa ma aladzaki fil haram, katanya. Kamu, di saat saya tahu kalau kamu istri saya enggak ada apa? Hasrat jelek. Tapi di saat kamu saya sangka wanita lain, tetap lezatnya kamu. Waliyadu billah. Ada jiwa manusia, waliyadu billah. Makanya Nabi mengatakan, lelaki mana saja yang dia melihat seorang wanita kemudian dia jatuh cinta kepadanya atau dia ta'ajub padanya, datang istrinya. Sesungguhnya yang ada pada istrinya juga sama yang ada pada wanita itu. Nah, gak apa-apa ya bahasanya. Ini puasa ini. Ya. Nah, baik. Kita akan sampai kepada poin berikutnya, beberapa syubhat yang dilontarkan seputar pernikahan dan bantahannya. Tuh, ada juga ya syubhat seputar pernikahan. Ya banyak. Ya. Manusia itu banyak, enggak seperti kita semua. Ya, manusia itu seperti asrob, ya seperti sekelompok burung. Ya, di sana ada burung. Ya, pipit, di sana ada burung apa? Merpati. Banyak manusia itu kayak burung sudah, kelompok-kelompok. Di antara syubhat yang dilontarkan seputar pernikahan, dan ini kita nukil dari kitab Talbisu Iblis karya Ibnul Jauzi, atau dari ringkasannya Muntaqa'an Nafis min Talbisu Iblis. Jadi di sana ada sekelompok manusia yang mereka menyengaja meninggalkan menikah karena ada syubhat. Ya, syubhat ini harus dibantah. Ya, syubhat ini harus dibantah. Al-Imam Al-Jauzi mengatakan, an-nikahu ma khafil anat wajib. Menikah jika dalam kondisi seorang itu khawatir kalau tidak nikah terjatuh ke dalam yang diharamkan, hukumnya wajib. Bayangkan, nikah itu wajib. Dan madhab Abu Hanifah dan Imam Ahmad Di saat seorang itu, ya kalau tidak menikah, dia akan terjatuh ke dalam mengharamkan. Mazhab keduanya, menikah lebih afdol daripada seluruh amalan-amalan yang sunnah. Misal, saya punya uang 1 juta misalnya. Saya sementara ingin nikah. Cukuplah insyaallah 1 juta. Dicukup-cukupkan lah. Tapi saya juga ingin sedekah. Saya ingin membantu masjid wakaf misalnya. Di sini mana yang kita dahulukan? Sementara duitnya minim, didahulukan apa? Menikah. Bahkan terkadang menikah didahulukan daripada haji dan jihad. Ini uang kita mepet ini, untuk haji bisa, tapi kalau untuk haji dan nikah enggak bisa. Mana didahulukan? Nikah dahulukan. Nikah dahulukan. Jadi cari fulus lagi untuk haji. Ya, cari fulus lagi untuk haji. Nah. Li'annahu sabab fi wujudi al-walad. Karena menikah adalah sebab dari adanya anak. Dari Sa'ad ibn Abi Waqqas berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang Utsman bin Mat'un dari at-tabattul. At-tabattul itu memutuskan diri untuk tidak menikah. Itu at-tabattul. Sahabat Utsman bin Mat'un ini adalah seorang sahabat yang masyhur. Seorang yang awal-awal masuk Islam dari kalangan Muhajirin. Dan dia adalah termasuk sahabat yang awal-awal meninggal di Madinah. Termasuk sahabat yang awal-awal meninggal di Madinah. Ketika Utsman bin Mat'un ini meninggal, Nabi meletakkan di atas kuburannya batu, kemudian Nabi menyiramkan di atas kuburannya air. Karena ada jenis tanah yang memang perlu disiram dengan apa? Ya, disiram dengan air. Ya, supaya padat. Ini dahulu dia ingin, Utsman bin Mat'un ingin memutuskan diri tidak menikah. Tapi Nabi melarang. Kata Sa'ad ibn Abi Waqqas, kalau seandainya Nabi mengizinkan, kami akan mengkebiri. Kami akan mengkebiri. Ya, mengkebiri, tahu kan mengkebiri. Ya, umpamanya telurnya laki-laki itu diambil atau diputus, itu diantara bentuk apa? Mengkebiri. Tapi yang seperti ini tentunya menyelisih dari fitrah. Menyelisih dari fitrah. Untuk apa Allah ciptakan laki-laki dengan alat yang ada seperti itu? Tentu ada hikmah. Kok kemudian seorang memutusnya, seorang memotong jalur, ya, keturunannya. Apa terus hikmah dari Allah menciptakan seperti itu? Kalau seandainya Nabi membolehkan, kata Sa'ad, niscaya kami akan mengkebiri, namun Nabi melarang. Dan karena itu tidak sejalan dengan fitrah. Dan kalau seperti itu nanti jenis manusia bisa jadi akan lenyap karena pernikahan tidak ada. Terus kejahatan akan muncul. Siapa lagi akan memperjuangkan agama ini? Sehingga Nabi melarangnya seperti itu. Dari Anas bin Malik bahwa ada sebagian sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datang kepada istri-istri Nabi bertanya tentang amalan Nabi kalau di rumah seperti apa. Maka mereka menghabarkan amalan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Setelah mereka dihabarkan, mereka mengatakan kesimpulan mereka, ya kalau Nabi dosanya apa yang telah lalu dan akan datang ke sana diampuni lah, kita tidak ada jaminan, maka kita harus lebih semangat. Seorang dari mereka mengatakan, adapun saya tidak akan menikah dengan wanita. Sebagian lain mengatakan, adapun saya akan terus bangun malam dan tidak akan pernah tidur, salat malam dan baca Al-Quran. Adapun saya, sebagian lain mengatakan, akan puasa terus di siang hari dan tidak akan makan di siang hari. Subhanallah, orang-orang seperti ini sampai saat ini pun ada. Dikiranya orang kalau memberatkan dirinya pahala itu banyak. Bukan. Banyaknya pahala itu bukan karena beratnya seorang, tapi banyaknya pahala ketika isobatus sunnah, ketika seorang sesuai dengan sunnah dan ikhlas kepada Allah SWT. Orang kalau tahu ilmu, tidurnya itu ibadah. Tapi orang kalau tidak tahu ilmu, sholat malamnya itu dosa bagi dia. Misal orang semangat yang mulai nisfu Syaban misalnya, ya padahal nggak ada dalil yang kuat tentang amalan nisfu Syaban. Semangat malam semalam suntuk dia sholat baca Quran, ya nggak bernilai pahala karena bukan amalan sunnah. Jadi seorang yang ngerti ilmu tidurnya berpahala. Dia tidur setelah sholat isya dengan niatan nanti di akhir malam dia mau bangun untuk sholat witir misalnya atau sholat lain. Ternyata orang ini bangun kesiangan. Ditulis baginya apa? Pahala. Ya, orang yang berilmu tidurnya saja apa? Ibadah. Tapi orang yang jahil sholatnya apa? Ya, boro-boro, ya pahala. Sah saja tidak, bahkan dosa. Sehingga benar Allah SWT mengatakan kul hal yastawil ladina ya'lamuna wal ladina la ya'lamun. Katakan dengan Muhammad, apa sama orang yang berilmu dengan orang yang tidak berilmu? Ya, tentu jawabannya ya tidak sama. Nabi SAW mengetahui yang seperti itu. Nabi berkhutbah. Setelah memuji Allah, Nabi mengatakan, ma baru aqwamin qalu kadza wa kadza. Mengapa sebagian orang mengatakan seperti ini, seperti ini? Ada yang mengatakan tidak mau menikah dengan wanita, ada yang mengatakan tidak mau makan di siang hari akan terus puasa, ada yang mengatakan tidak akan tidur akan terus sholat malam dan baca Al-Qur'an. Lakinni usalli wa anam wa asumu wa aftir wa atazawwajun nisa. Faman raghiba an sunnati falaysa minni. Akan tetapi kata Nabi, aku ini salat, aku juga tidur. Aku puasa di siang hari dan aku pun berbuka kadang di siang hari. Ini selain Ramadan tentunya. Dan aku menikah dengan wanita. Barang siapa yang membenci dari sunahku, maka dia bukan termasuk golonganku. Lihat, yang diinginkan oleh orang-orang tadi adalah apa? Semangat dalam ibadah supaya pahalanya banyak, namun lewat batas. Karena yang seperti itu tidak sejalan dengan fitrah. Lihat, syariat ini adalah syariat yang mudah. Di mana syariat ini menuntut setiap orang itu memberikan hak kepada orang yang berhak menerimanya. Tubuh ini ada hak untuk istirahat. Dan Allah pun ada hak untuk kita berdiri, sholat atau beribadah kepadanya. Dan keluarga juga ada hak. Makanya, ketika sahabat Abdullah bin Amr bin As menikah, dinikahkan oleh bapaknya Amr bin As dengan seorang wanita bangsawan. Kemudian suatu saat, sahabat Amr bin As ingin lihat seperti apa anaknya dan menantunya. Datang kepada menantu. Amr bin As datang kepada menantunya, pada istrinya, istri daripada anaknya. Bagaimana kamu dapatkan suami kamu? Apa kata istrinya? Lihat, bentuknya pujian tapi isinya adalah keluhan. Kalau kalian tahu, ini pandainya perempuan. Makanya Allah mengatakan inna kaidahunna hadim. Tipu daya wanita itu sangat gede. Nanti akan ada contoh-contoh insya Allah. Tipu dayanya perempuan itu luar biasa. Laki-laki yang kuat pun bisa gelebek. Ya. Pujian bentuknya tapi isinya adalah keluhan. Bayangkan. Kata istrinya Abdullah bin Amr bin As, wahai mertuaku, suami saya itu manusia yang terbaik. Atau manusia yang baik. Dia kalau di malam hari sholat terus. Di siang hari puasa terus. Ternyata Amr bin As orang yang cerdas. Seperti itu. Kalau di siang hari puasa terus, di malam hari sholat terus. Nah, kapan dengan kamu? Lihat perempuan pintarnya. Dia sebenarnya ingin ngeluh sebenarnya saya belum pernah dihubungi, saya belum pernah. Tapi perempuan itu punya malu yang gede ya kan, jiwa rasa malu besar. Caranya seperti itu, ya. Suami saya kalau malam hari itu sholat terus. Bisa dibayangkan sholat terus, kapan hubungi istrinya? Di siang hari puasa. Datang Amr bin As mencak-mencak kepada apa? Anaknya, kamu saya nikahkan dengan wanita Arab, bangsawan. Ya kamu hubungi supaya kamu punya apa? Anak. Ya kemudian setelah itu dilaporkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, intinya Abdullah bin Amr bin As dinasehati. Yang intinya bahwa bagi tubuh ini ada hak, bagi istri juga ada hak. Nah, seperti itu Islam. Ya. Makanya ketika Salman Al-Farisi berkunjung kepada Abu Darda, waktu itu Abu Darda tidak ada di rumah, yang ada adalah istrinya. Dan pakaian istrinya waktu itu sudah bukan pakaian seorang perempuan yang masih muda yang berhias untuk suaminya. Heran sahabat Salman Al-Farisi, bagaimana kamu kok seperti ini kondisinya? Kata Ummu Darda, saudara kamu itu, ya, Abu Darda itu sudah enggak demen dunia, sudah enggak apa, sudah enggak, ya sudah, ini enggak perhatian tentang masalah apa, hubungan ranjang tentang masalah wanita. Kemudian kesempatan bagi Salman untuk menasehati saudaranya Abu Darda, dia pun menginap di rumah Abu Darda. Ketika awal malam Abu Darda ingin bangun salat malam, ditarik oleh apa, Salman. Padahal ini Abu Darda tuan rumahnya, tapi ini mau dinasihati nantinya. Jangan, tidur dulu. Ketika pertengahan malam mau bangun, ditarik lagi. Ternyata belum tidur atau pas apa terbangun. Jangan. Ketika akhir dari malam, kemudian Salman mengatakan, mari kita bangun salat malam. Setelah itu dinasehati oleh Salman Al-Farisi, wahai Abu Darda, inna li jasadika 'alaika haqqo wa li rabbika 'alaika haqqo wa li ahlika 'alaika haqqo fa'ati kulladhi haqqin haqqo. Wahai Abu Darda, bagi tubuhmu ada hak, kan tubuh ini ada hak untuk istirahat. Kalau orang sholat malam terus enggak pernah tidur, sedik bisa apa, sakit dia. Kalau sakit sudah enggak bisa sholat malam nanti. Bagi Rabbmu juga ada hak, sehingga bukan tidur terus, ya bangun. Ya bagi Allah ada hak, dan bagi istrimu pun ada hak. Kejadian ini kemudian sampai kepada Nabi, maka Nabi membenarkan sahabat Salman Al-Farisi, membenarkan sahabat Salman Al-Farisi. Berkata Imam Ahmad, laisa al-azubatu min amri al-islami fi syai'. Tidaklah membujang itu dari syarat Islam sedikit pun, bukan dari syarat Islam. An-nabiyyu alaihi salatu wasalam tazawwaja 14 imra'ah wa mata 9. Nabi itu menikah dengan 14 wanita. Dan ketika Nabi meninggal, ya, meninggalkan istrinya 9, karena sebagian istri Nabi sudah meninggal ketika Nabi masih hidup, ya kan? Nah, ulama menyebutkan beberapa faedah, sekitar 10 faedah. Kenapa Nabi istrinya banyak? Ini tentu untuk menepis adanya tuduhan-tuduhan yang jahat. Sampai-sampai ketika ada yang mengatakan, ah Nabi itu syahwani, waliyadzubillah. Nabi itu orangnya gila bah, gila sek, waliyadzubillah, tidak seperti itu. Al-Imam Ibn Hajar serta ulama lainnya menyebutkan di antara fadilah, di antara keutamaan kenapa Nabi menikah banyak. Di antaranya, ini faedah saja bagi kita. Kalau nanti ada yang menyebutkan syubhat seperti itu, jawab seperti ini. Di antara keutamanya, Nabi menikah banyak, di antaranya agar semakin banyak yang menyaksikan kondisi batinnya Nabi. Bahwa Nabi tidak sepertinya dituduhkan oleh musyrikin bahwa Nabi itu penyihir, bahwa Nabi itu seorang penyair. Ya. Karena orang-orang musyrikin mereka menuduh Nabi itu orang gila, menuduh Nabi itu orang penyair, penyihir. Maka para istri-istri Nabi menyaksikan kondisi batinnya bahwa tidak seperti yang dituduhkan oleh mereka. Kemudian di antara hikmahnya, agar kabilah-kabilah itu merasa syaraf, merasa apa? Mendapatkan kemuliaan dengan ada dari mereka yang diambil menjadi istri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan kalian tentu tahu bagaimana pengaruh dari kabilah dalam dakwah. Luar biasa, sebuah dakwah apabila ada dukungan dari kabilah itu akan apa? Lebih mudah menyebar. Kemudian di antara hikmahnya juga, agar para istri Nabi menukil kepada kita tentang syariat ini sesuatu yang tidak disaksikan oleh orang pada umumnya. Misalnya seperti seputar rumah tangga. Tentu yang paling tahu kan istri-istri Nabi kan? Seputar rumah tangga yang tahu istri-istri Nabi. Sehingga mereka akan menukil kepada kita tentang syariat ini yang berkaitan rumah tangga. Dan masih banyak lagi tentunya ya faedah-faedah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam menikah. Ya. Sampai berapa di sini? 14 atau 9? 14. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam padahal sangat sederhana sekali. Kehidupannya sederhana sekali, bahkan pernah 1 bulan, 2 bulan lewat pada keluarga Nabi dan dapurnya tidak apa? Ngepul asap. Tapi istrinya banyak. Dan Nabi diberi kekuatan oleh Allah SWT seperti 40 laki-laki. Bayangkan, diberi kekuatan seperti itu. Ulama menyebutkan apa faedah? Para nabi, para rasul itu mereka kan sibuk dengan ibadah dan dakwah. Juga makannya juga kurang lebihnya. Kok diberi kekuatan seperti itu? Diberi kekuatan yang luar biasa. Ulama mengatakan bahwa kekuatan dari seorang berzikir kepada Allah SWT dan beribadah kepada Allah SWT ini ada kekuatan yang tidak bisa diimbangi dengan ya makanan-makanan yang mungkin akan bisa menguatkan. Karena ketakwaan kepada Allah akan munculkan kekuatan tersendiri. Ya. Makanya Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam Al-Qur'an, "Wa anistaghfiru rabbakum tsumma tubu ilaihi yazidkum quwwatan ila quwwatikum." Beristighfarlah kalian kepada Rabb kalian dan bertobatlah kalian kepada Allah, niscaya Allah akan memberikan kekuatan kepada kalian di atas kekuatan sudah ada. Memberikan kekuatan kepada kalian di atas kekuatan yang sudah ada. Bayangkan. Sehingga ketika Fatimah binti Ar-Rasul meminta kepada bapaknya pembantu, karena Fatimah menumbukkan untuk kudanya Ali suaminya sampai tangannya ini apa kasar, telapak tangannya sampai kasar. Padahal Fatimah putri Nabi, Sayyidatu Nisa'i Ahlil Jannah, pimpinan wanita Ahlil Jannah. Nabi bukan tidak kasihan terhadap anaknya, namun Nabi ingin mendidik anaknya supaya tidak manja. Nabi mampu-mampu saja untuk membelikan budak sahaya untuk membantunya. Tapi Nabi ingin berikan contoh kepada umat. Ya, tentang dia dan putrinya bagaimana mereka harus membantu suaminya. Mereka harus siap hidup ya dalam kondisi sederhana. Maka Nabi memberi nasihat kepada Fatimah dan Ali untuk mereka tidak melupakan dari berzikir kepada Allah sebelum tidur, membaca Subhanallah 33 kali, Alhamdulillah 33 kali, Allahu Akbar 34. Berarti berapa jumlahnya? 100. Nasihat seperti ini diucapkan oleh Ali dan oleh Fatimah. Sampai pun ketika perang Siffin di zaman Ali pun, Ali tidak lupa membaca zikir tadi sebelum tidur, membaca apa namanya? Subhanallah 33 kali, Alhamdulillah 33 kali, Allah Akbar 34. Ini kekuatannya seperti orang punya pembantu. Kekuatannya seperti seorang punya pembantu. Ya akhi, ketaatan yang kita lakukan akan memunculkan kekuatan pada fisik kita. Akan munculkan apa? Kekuatan pada fisik kita. Sehingga sebagian salaf yang sudah menikah loh, sebelum melakukan hubungan badan dengan istrinya itu beristighfar, banyak istighfar. Itu diberi kekuatan ekstra. Ya. Yeah. Jarid ta'rif kata orang Arab. Ya, yeah. Jarid ta'rif. Kamu coba sendiri, kamu akan tahu. Ya. Yeah. Sebagian mereka sebelum melakukan hubungan istighfar, istighfar. Itu diberi kekuatan oleh Allah lebih. Karena Allah sudah menjanjikan, yazidkum quwwatan ila quwwatikum. Jadi tidak harus minum ya macam-macam. Ada sesuatu yang enggak butuh biaya banyak, kalau kita ucapkan dapat pahala sespleng. Ya. Yazidkum quwwatan ila quwwatikum. Allah akan menambahkan kekuatan mereka di atas kekuatan yang sudah ada. Ingin bukti? Coba sendiri. Orang Arab mengatakan jarib ta'rif. Jarib ta'rif. Kamu coba sendiri, kamu akan tahu. Adapun syubhat seputar pernikahan yang pertama, yaitu an-nikahu syahidun an ta'atillah. Satu sekelompok orang, nikah itu akan menyibukkan orang dari taat kepada Allah. Orang seperti ini gak ngerti syariat. Nikah itu sendiri sebuah apa? Ketaatan, sebuah apa? Ibadah. Bahkan ketika dia tahu bahwa nikah itu wajib, loh, orang yang menjalankan wajib kan berarti dia menjalankan ibadah. Dari sisi mana dikatakan seorang itu ketika menikah berarti dia lalai dari taat kepada Allah? Bahkan beberapa orang setelah dia menikah itu ketaatannya semakin bertambah, karena dulu ketika belum menikah nyuci-nyuci sendiri, masak-masak sendiri, sekarang sudah ada yang nyucikan. Capek ada yang miceti, ya kan? Lebih fokus dalam ibadah. Sebagian orang ketika dia menikah, prestasi belajarnya itu meningkat. Meningkat ya. Yang sebelumnya kemaklemer belajarnya, kurang ini, setelah menikah prestasi belajarnya apa? Meningkat. Karena hajat dirinya sudah terpenuhi. Ya, kebutuhannya sudah ada yang mencukupi. Dan perempuan pun merasa tercukupi dengan laki-laki. Dari sisi apa nikah dikatakan ia melalaikan dari taat kepada Allah? Nikah sendiri apa? Ibadah. Imam Muslim meriwayatkan sabda Nabi, wa fi bud'i ahadikum shadaqatun. Dan pada hubungan salah seorang kalian itu ada nilai shadaqah, pahala. Hubungan suami istri itu bernilai pahala. Kira-kira kalau pahala itu sesuatu ibadah atau bukan? Ibadah dan ketaatan. Ketika sesuatu itu bernilai pahala, otomatis sesuatu itu adalah ketaatan. Ini bodohnya mereka, sekelompok orang yang mengatakan kalau nikah itu ya menyibukkan orang dari ibadah. Nikah sendiri adalah ibadah. Syubhat yang kedua, bahwa pernikahan menjadikan seorang itu tertuntut mencari nafkah dan kasab. Kasab tuh kan, mencari nafkah. Dan mencari nafkah itu suatu yang sulit. Ini syubhat. Apa bantahannya? Hadi hujjatun ditarafuh anta abil kasbi. Ini adalah alasan untuk enak-enakan, enggak mau usaha. Ya, ini alasan orang yang ingnya enak dan tidak mau apa? Usaha. Dia tidak tahu bahwa capeknya seorang suami ketika mencari nafkah untuk istrinya bernilai apa? Pahala. Enggak ngerti. Ini pentingnya orang kalau tahu ilmu. Enggak cuma semangat saja. Ya, orang-orang seperti ini semangat ibadah, tapi enggak didukung oleh ilmu sampai memutuskan diri tidak menikah. Katanya nikah itu ya bikin orang ya tertuntun cari nafkah. Sedangkan sulit. Dia tidak tahu bahwa mencari nafkah untuk anak dan istri itu bernilai apa? Pahala. Penting di sini. Sehingga enggak akan terucap lagi, ah ini berat-beratnya mencari makan untuk anak dan istri. Terang terucap seperti itu orang, ya kan? Ya berat-beratnya saya ini mencari nafkah untuk anak dan istri. Tuh, jangan terucap seperti itu. Usaha dan keringat yang kamu keluarkan untuk mencari nafkah untuk anak dan istrimu bernilai pahala. Disebutkan dalam riwayat, innaka lan tunfiq nafaqatan tabtaghi biha wajha Allah illa ujirta 'alaiha hatta ma taj'ala fi imra'atik. Tidaklah engkau memberi nafkah dengan satu nafkah yang kau dengan nafkah tadi mencari wajahnya Allah, kecuali engkau akan diberi pahala darinya sampai pun apa yang kau suapkan untuk istrimu. Mencari nafkah untuk anak dan istri itu pahala. Tapi ulama mengatakan ada syaratnya. Kalau seorang dia mencari nafkah dan untuk anak dan istrinya, namun tidak ada niatan mencari wajah Allah, ini cukup menggugurkan kewajiban tapi enggak ada pahala. Tapi kalau dia niatkan untuk menggugurkan kewajiban dan juga mencari pahala dari Allah, dapat dua dia. Ini pentingnya ilmu kan? Dia dapat pahala dan telah menggugurkan kewajiban. Disebutkan dalam riwayat Imam Muslim bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, dinarun anfaqtahu fi sabilillah wa dinarun anfaqtahu fi raqabah wa dinarun anfaqtahu fi sadaqah wa dinarun anfaqtahu ala ayalik afdaluha ad-dinar alladhi anfaqtahu ala ayalika. Satu dinar yang kau nafkahkan di jalan Allah. Satu dinar yang kau nafkahkan untuk memerdekakan budak. Satu dinar yang kau nafkahkan untuk sedekah. Dan satu dinar yang kamu nafkahkan untuk keluargamu. Afdoluha, yang paling afdolnya adalah dinar yang kamu nafkahkan untuk apa? Keluargamu. Ini orang kalau tahu ilmu. Ketika seorang beri nafkah pada anak dan istrinya, ini adalah ibadah. Ini adalah pahala. Dari sekian amal-amal infak tadi, ternyata yang paling afdol adalah menginfakkan untuk apa? Memberi nafkah kepada anak dan istri, kepada keluarga. Syubhat yang ketiga. Yang namanya menikah menjadikan seorang itu cenderung pada dunia. Demen pada dunia sehingga kurang perhatian tentang akhirat. Itu diantara syubhat. Berkata Abu Sulaiman Ad-Daroni, dia menyebutkan syubhat seperti ini, nanti akan dibantah oleh Imam Al-Jauzi. Idza talaba ar-rajulul al-hadis aw safara fi tala fi talabi ma'ash aw tazawwaja faqad rakana ila dunya. Berkata Abu Sulaiman Ad-Daroni, kalau seorang mencari hadis, kalau ada seorang kok dia mencari hadis atau melakukan pepergian untuk kasab mencari nafkah, atau seorang kok menikah, berarti dia sudah condong pada dunia. Ini syubhat, dibantah oleh Ibnu Jauzi. Hadza kulluhu mukhalifun lisyar'i. ini pendapat semuanya menyelisih syariat. Wa kaifa la yatlubul hadis wal malaikatu tadau ajniyahataha li talibin ilmi. Bagaimana seorang tidak mau menimba hadis padahal malaikat meletakkan sayapnya untuk orang yang menuntut ilmu. Malaikat saja saking ya hormatnya kepada para penuntut ilmu meletakkan sayapnya tidak terbang menghormati para penuntut ilmu, ikut hadir di majelis ilmu, memberikan sakinah, ketenangan dan ketenteraman kepada ahli majelis. Lalu dikatakan mencari hadis adalah cenderung pada dunia. Wa kaifa la yatlubul ma'ash? Bagaimana seorang tidak mau mencari ma'isha atau nafkah? Waqad qala Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Padahal Umar bin Khattab pernah mengatakan, "La an amuta min sa'yi 'ala rijlayya atlub kafafa wajhi ahabbu ilayya min an amuta ghaziyan fi sabilillah." Kalau saya itu mati dalam keadaan saya sedang berusaha dengan kedua kaki saya untuk mencari nafkah, yang dengan nafkah tadi saya akan bisa menjaga wajah saya. Jadi minta-minta kan, kalau orang berusaha dia akan bisa menjaga kehormatannya. Lebih saya sukai daripada saya mati berjihad di jalan Allah. Kata Ibnu Jauzi, "Fama ara hadzal awdha illa ala khilafi syar'i." Saya tidak memandang bahwa pendapat-pendapat tadi, ya, kondisi-kondisi tadi kecuali betul-betul menyelisih syariat. Kata Ibnu Jauzi, adapun sekelompok dari orang-orang sufi di akhir-akhir ini, mereka meninggalkan nikah supaya dijuluki orang yang zuhud. Kan sudah lain niatannya. Seorang meninggalkan nikah supaya dijuluki seorang yang apa? Zahid. Seorang yang zuhud. Dan orang awam itu akan mengagungkan seorang yang sufi kalau dia gak punya istri. Apa pengagungan mereka? Oh, ini orang gak pernah tahu perempuan. Ini orang suci nih. Orang gak pernah ngerti apa? Perempuan. Orang awam seperti itu. Kalau kalian tahu, ternyata sufi dan as-sufiyah itu muncul ternyata untuk menjaring harta-harta manusia. Jadi mereka ingin duduk empuk, ya, gak mau kerja, orang datang melemparkan uang kepadanya. Pernah dikisahkan dahulu, ada seorang sufi datang kepada penguasa memberi nasihat. Mantep pokoknya, ya, memberi nasihat. Kemudian setelah itu penguasa tadi melemparkan sekantung dari dinar atau uang. Ditangkap oleh orang sufi tadi. Jazakallah khairan. Pergi. Penguasa tadi pun gedek-gedek, geleng kepala. Dan dia pun tahu, oh sebenarnya semua orang ini sedang mancing sebenarnya. Cuma yang dipancing itu apa? Beda-beda. Paham gak? Semua orang itu sebenarnya sedang apa? Mancing, ya. Dulu ngemisnya mereka dengan memberi mau itu sepertinya luar biasa, padahal inginnya apa? Dilempar oleh penguasa dengan sekantung dari fulus. Waliyadzubillah. Jadi yang diinginkan oleh mereka ingin hidup enak-enakan, tidak mau usaha. Mereka siap meninggalkan nikah sesaat, tapi nama dia apa terangkat di tengah masyarakat, seorang sufi gak pernah tahu yang namanya apa? Perempuan. Bayangkan, kasihan sekali. Ya, sebenarnya fitrahnya itu apa? Ya, bergejolak sebenarnya. Tapi karena ada syahwat yang lain, syahwat kedudukan, ngesyahwat yang ini hilang udah. Ya, waliyadzubillah. Kata Imam Ibnu Jauzi, fahadi rahbaniyah tukhalifu syar'ana. Ini adalah bentuk kerahiban. Ya, bentuk dari yang dilakukan oleh para pendeta-pendeta yang menyelisih syariat kita. Mungkin ada juga orang yang beralasan, ah, saya ingin niru Nabi Isa lah. Katanya Nabi Isa pakai pakaian wol, Nabi Isa tidak menikah. Disebutkan oleh ulama, wa hadyu nabiyyina ahabbu ilaina min hadyi Isa. petunjuk Nabi kita lebih kita cintai daripada petunjuk Nabi Isa. Bukankah kita sering mendengar fa inna astaqal hadisi kitabullah wa khairal hadyi hadyu Isa atau hadyu Muhammad? Hadyu Muhammad. Sebaik-baik petunjuk, petunjuk Muhammad. Ketika Nabi menikah, kenapa kita tidak mengikuti petunjuknya? Nabi juga memakai pakaian, ya, tidak mengkhususkan pakaian wol. Kadang Nabi memakai katun, Nabi memakai katan, Nabi memakai pakaian yang lain. Ketika mereka mengatakan bahwa kita ingin meniru Nabi Isa, loh, Nabi Isa diutus kepada kita, atau yang diutus kepada kita Nabi Muhammad? Wahadju nabiyina ahabu ilaina, kata salaf. Petunjuk Nabi kita lebih kita cintai daripada petunjuk yang lainnya. Di sana ada syubhat lain yang disebutkan oleh Abu Hamid Al-Ghazali. Kata Al-Ghazali, syubhatnya, seyogianya seorang murid itu tidak menyibukkan dirinya dengan menikah, karena menikah itu akan menyibukkan dia dari menelusuri jalan kesucian hati menuju Allah. Orang kalau nikah itu akan merasa tenteram dengan istrinya. Orang yang tenteram dengan makhluk tidak akan tenteram dengan khalik. Intinya seperti itu. Ibnu Jauzi mengkritiknya dengan mengatakan, sungguh aku heran dari ucapannya. Ya Abu Hamid Al-Wazir itu orang yang alim, kok terucap seperti ini? Lah kalau ini orangnya awam, mungkin orang alim. Dia tidak tahu, kata Ibnu Jauzi, bahwa orang yang dengan menikah dia meniatkan untuk menjaga kesucian dirinya, atau seorang menikah dia ingin supaya mendapatkan anak, atau dengan seorang menghubungi istrinya dia agar supaya istrinya itu terjaga kesuciannya, dia tidak tahu kalau hal-hal ini semua tidak keluar dari kesucian hati. Apakah dia melihat ketenangan batin yang tabii, yang alami ketika seorang dengan istrinya? Ini menyelisihi ketenteraman jiwa dengan taat pada Allah. Padahal Allah Subhanahu wa taala telah memberi nikmat kepada makhluknya dengan firman-Nya, wa ja'ala lakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Dan Allah menjadikan bagi diri kalian istri-istri yang kalian tenteram kepadanya, dan Allah jadikan di antara kalian adanya mawaddah, kecintaan dan kasih sayang. Luar biasa, bantahan yang luar biasa. Ya kalau seandainya nikah itu dilarang, terus apa faedahnya alat itu? Tahu enggak? Faedahnya alat itu dicipta untuk apa? Ya? Enggak ada fungsinya, seolah-olah Allah mencipta tidak ada hikmahnya gitu. Subhanallah. Dan disebutkan dalam hadis, Nabi mengatakan kepada Jabir ibn Abdullah, "Hal lan tazawwaj tabikran tula'ibuha wa tula'ibuka?" Wahai Jabir, mengapa kamu tidak menikah dengan gadis saja yang dia akan bersanda, yang kamu akan bersanda dengannya, dan dia akan mensandaimu? Ini kan petunjuk dari Nabi kepada Jabir. Akankah Nabi memberi petunjuk sesuatu yang melupakan dari zikir kepada Allah? Paham enggak bantahnya? Ketika Nabi mengatakan kepada Jabir, "Wahai Jabir, mengapa kamu tidak menikah dengan gadis saja?" Ketika mengatakan seperti ini kan bukti Nabi menunjukkan sesuatu, ya. Dan Nabi tidak akan mungkin menunjukkan sesuatu yang itu melupakan dari ketaatan kepada Allah atau zikir kepada Allah. Adapun kisah pernikahan Jabir ini panjang, apa mau disebutkan di sini enggak rampung nanti. Kisahnya seperti ini, ajaib. Pernah dalam sebuah perjalanan di luar Madinah, sahabat Jabir dengan Rasulullah dan para sahabat. Ternyata unta yang dinaiki oleh Jabir itu enggak cepat. Rombongan sudah sampai depan, ini unta masih di belakang. Sampai-sampai Jabir punya niatan tak tinggal saja ini unta, saya mau jalan, mungkin jalan lebih cepat. ulama mengambil faedah dari sini, bolehnya meninggalkan binatang ya di tempat seperti itu sekiranya dia masih ada makanan. Tasyibu al-hayawan fikih. Tapi kita akan ke yang poin saja ya, kepada yang masalah. Kemudian Nabi tahu Jabir ini kok di belakang ya, ontanya ditonjok dengan tongkatnya Nabi, bukan menyakiti, tapi ini mukjizat. Sekali tonjok onta itu dengan kencangnya suami di depan pasukan. Kesempatan Jabir di depan yang ingin cepat-cepat apa? Ya, melangkah. Nabi tahu, "Hei Jabir, kenapa kau cepat-cepat?" Kata Jabir, "Ya Rasulullah, saya ini baru nikah." Nabi enggak tahu, "Loh, kamu sudah nikah?" "Iya, saya sudah nikah ya Rasulullah." Ya, biasa orang baru nikah kan ingin cepat ketemu apa? Istrinya. Katanya sehari sudah setahun. Orang sholat duhur saja ya, istrinya menunggu, suaminya juga lama sekali nih imamnya. Itu cuma 10 menit. Ya, sholat, la dzikir wala apa? Bet. Langsung. Ya. Jabir, ya orang baru nikah ya. Dia rindulah ya pada istrinya. Mungkin juga istrinya merindukan pada Jabir kan. Nah. Jabir ingin cepat-cepat. Kata Nabi, "Wahai Jabir, kamu menikah dengan gadis atau dengan janda? Boleh orang tanya seperti ini. Ya jangan kira, ah kamu ingin tahu saja. Ngapain sih kamu?" Subhanallah ya akhi, jadi orang yang gampangan lah. Jangan mumetan, gampang saja. Jabir pun ngatakan, "Ya Rasulullah, saya nikah dengan..." "Dengan apa?" "Janda." Kata Nabi, "Mengapa bukan dengan gadis saja? Yang dia akan bercanda dengan kamu dan kamu akan bercanda dengan dia. Bukan berarti kalau nikah dengan janda itu enggak bercanda-canda. Cuma apa ya, mulutnya sudah lain, enggak janda dengan gadis. Kamu ingin tahu, buktikan saja." Enggak sama sudah. Dan tentunya ya sulit ya, orang kalau dia sudah punya suami lebih dahulu, kadang kalau dia suami yang kedua ini kurang bisa memuaskan, itu akan jadi apa ya, dibanding-bandingkan ya, akan dibanding-bandingkan nantinya. Nah, dahulu seorang penyair mengatakan, "Mal hubbu illa lil habibil awwali." Tidaklah cinta kecuali cinta yang pertama. Sulit cinta pertama itu dilupa. Sampai Sa'd bin Qayyim mengatakan, "Al-mar'atu idza daqat usailat ar-rajul lam takat tasbir anhu ba'da dhalik." Seorang wanita apabila dia telah merasakan usailahnya seorang lelaki, yakni suaminya, hampir-hampir dikatakan tidak akan bisa sabar lagi setelah itu. Artinya kecintaan yang luar biasa. Dan Ibn Qayyim rajih dari pendapat ulama yang mengatakan, mana lebih utama, menikah dengan janda atau menikah dengan gadis? Disebutkan pendapat-pendapat yang banyak. Kesimpulannya, Ibn Qayyim mengatakan menikah dengan gadis lebih bagus. Tapi yang sudah nikah dengan janda ya sudah, tidak apa-apa. Sekarang nikah dengan gadis lagi boleh, tambah. Nah, kemudian Jabir mengatakan, "Alasan ya Rasulullah saya menikah dengan janda karena saya kasihan dengan adik-adik saya. Bapak saya terbunuh ketika perang Uhud, meninggalkan anak-anak masih kecil. Kalau saya nikah dengan orang yang masih muda, yang masih sepadan dengan mereka, kasihan yang merawat mereka. Saya nikah dengan janda agar juga bisa merawat." Di sini ada faedah kata ulama. Seorang istri pun walaupun bukan tugasnya, tapi dia juga membantu suaminya, mengurusi adik-adik suaminya. Bayangkan, ini faedah dari fikih. Ya walaupun bukan wajib, cuma itu bagian daripada mu'asyarah bil ma'ruf. Bagian daripada seorang istri menggauli suaminya dengan cara yang baik. Seperti itu. Lihat perjuangan dari Jabir. Padahal umumnya orang kan ingin dapat gadis ya kan. Tapi dia siap mengorbankan dirinya demi adik-adiknya. Demi apa? Adik-adiknya. Gak apa-apa, saya nikah dengan janda. Yang penting adik-adik saya itu ya, dalam keadaan mereka terawat. Dan Jabir dipuji oleh Allah, oleh Rasul dengan mengatakan barakallahu fiik, atau Allah yubarik fiik, semoga Allah memberkahi kamu. Lihat Jabir bin Abdullah, dia mampu saja menikah dengan seorang gadis. Namun dia kenapa menikah dengan seorang janda? Ada pertimbangan lain. Walaupun itu siapapun ingin nikah dengan apa? Dia masih gadis. Tapi ada pertimbangan lain. Lihat, memang sahabat itu isarnya mereka, mengutamakannya mereka terhadap orang lain lebih daripada dirinya sendiri. Sampai pun dalam masalah-masalah yang seperti ini, yang umumnya orang itu ego, egois, ya. Tapi di sini Jabir mencontohkan bagi kita, ya, di sana yang lebih, ya, utama. Kenapa dia tidak mengambil keutamaan? Kata Ibnu Jauzi, tidak mungkin Nabi menunjukkan kepada Jabir, yakni kenapa kamu tidak menikah dengan gadis saja, wahai Jabir? Tidak mungkin Nabi menunjukkan seperti itu, menunjukkan sesuatu yang akan memutus seorang, ya, kedekatan dia dengan Allah. Tidak akan mungkin. Apakah kamu melihat, kata Ibnu Jauzi, ketika Nabi, ya, bercanda dengan istri-istrinya, ketika Nabi balapan lari dengan siapa? Aisyah. Apa kamu kira kalau itu melupakan dari apa namanya, ketentraman beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala? Qadul Jazi, hadhihi kulluha jahalatun bil ilmi. Ini semua adalah kebodohan, ketidaktahuan tentang ilmu. Bayangkan, faedahnya orang tahu ilmu seperti ini. Ya. Dia ketika melakukan di atas ilmu, ketika meninggalkan pun di atas ilmu. Lihat Nabi itu balapan lari dengan Aisyah. Tapi sebagian mengatakan kalau kita ingin niru, ya lebih saja di hadapan orang buat nanti gimana. Tapi kejadian Nabi balapan lari dengan Aisyah juga disaksikan oleh orang. Waktu itu Aisyah masih kecil tubuhnya, belum gemuk. Nabi kalah. Nabi apa? Kalah. Dan itu teringat oleh Aisyah, memori seperti teringat, ya. Lihat keharmonisan rumah tangga Nabi SAW. Jangan selalunya misalnya seorang istri di kamar suruh masak terus macam-macam. Ya, sekali-kali diajak refreshing, ya, di rumah dengan tanpa apa namanya membuka aurahnya. Ini mereka capek. Perempuan itu apa? Capek, ya. Karena tidak sedikit juga, atau ada juga sebagian akhwat yang mengeluh terkadang pada kita. Ini suami saya kadang memforsir tenaganya, enggak pernah. Jangan sampai yang seperti terjadi. Lihat Nabi SAW, ya. Di saat serius, di saat butuh apa namanya, rilek. Dibutuhkan misalnya, yakni misalnya lomba lari dengan istrinya. Pernah suatu saat ketika Aisyah sudah mulai gemuk, lomba lari lagi dengan Nabi. Aisyah kalah giliran kedua. Kata Nabi, hadihi bitilka. Sudah apa? Sah-sah. Dulu saya kalah, sekarang saya apa? Menang. Dulu kamu menang, sekarang kamu kalah. Lihat keharmonisan, ya, rumah tangga Nabi SAW. Tidak seperti yang dikatakan seorang istri di malam pertama, supaya seorang suami terlihat wibawa di hadapan istrinya, supaya istrinya takut datang kepada dia pada malam pertama bawa jago yang besar. Jago betulan ini, ayam jago. Kemudian jago itu ditarik lehernya di hadapan istrinya, ya, sampai putus, supaya tahu, kamu kalau bangkang, leher kamu. Ya Allah, malam pertama kok menyeramkan. Badui apa ini? Ya, malam pertama kayak gitu. Subhanallah, bahwa kehidupan rumah tangga itu ada seninya. Seni yang sangat menarik sekali kalau kita kaji. Seni yang tentunya masing-masing dari suami istri harus tahu. tugas masing-masing. Sehingga kehidupan rumah tangga bukanlah jamratun min jamratin nar. Kehidupan rumah tangga bukan sebagai beban. Kehidupan rumah tangga bukanlah sebagai bara dari bara api. Namun kehidupan rumah tangga bagikan taman bunga yang harum dan wangi, yang akan terus terkenang sepanjang masa. Mungkin pun seorang dia sudah tua, dia pun masih teringat masa-masa apa lalunya, dia akan semangat kembali dalam ibadah kepada Allah SWT. Ada faedahnya. Kalau malam pertama sudah didatangkan jago seperti itu, ya lehernya ditarik kencang seperti sampai putus, dengan harapan istrinya itu jangan macam-macam. Ya Allah, kekakuan hati model apa di atas yang seperti ini? Yang seperti ini tentunya bukan bagian daripada Islam yang seperti ini. Itu di antara syubhat seputar pernikahan. Masih siap duduk sebentar gak? Ya, masih ada lanjutannya sedikit. Mahadir tarkun nikah. Beberapa dampak negatif dari seorang meninggalkan nikah. Jadi ada dampaknya, ya, ada dampaknya. Terutama ini bagi para pemuda, ya, yang sudah mampu dan khawatir jika dia tidak menikah akan terjerumus ke dalam yang diharamkan. Ringkasannya, kata Ibnu Jauzi, ketahuilah bahwa apabila keyakinan meninggalkan nikah ini terus berlanjut kepada sebagian pemuda-pemuda sufi, maka meninggalkannya mereka tentang nikah akan menimbulkan setidaknya 3 dampak negatif. Yang pertama, ini ringkasan saja. Al-maradu bihabsil ma, akan muncul penyakit dengan di saat air mani ini tertahan. Ya, air mani tertahan itu akan bisa menimbulkan penyakit. Berbagai macam penyakit disebutkan, di antaranya adalah sulitnya gerak, terkadang pusing-pusing, terkadang juga sariawan. Ada sebagian teman dahulu, laki-laki sariawan, gede-gede lagi sariawannya. Laki-laki datang dokter. Kata dokter, ini obatnya kamu zawat. Udah, obatnya kamu nikah, sembuh. Wabak dahin, dan setelah beberapa saat dia nikah, kayak jarang dia, apa namanya, sariawanan. Menikah itu luar biasa. Ada sebagian penyakit yang hilang ya dengan nikah. Ya, orang yang penyakitan insyaallah dengan nikah itu ada yang sembuh insyaallah, ya, sakitnya. Ya. Kenapa? Ketenangan hati. Ini akan menjadikan jiwa itu senang. Senang itu akan menjadikan sakit itu apa? Kalau enggak hilang ya minimal apa? Berkurang. Dahulu ada seorang meninggalkan nikah. Sampai-sampai mau jalan geraknya susah. Setiap dia makan, muntah. Kepala itu rasanya pusing. Disebutkan dalam kitab Talbis Iblis. Kemudian setelah itu mereka meninggalkan keyakinan itu. Kemudian menikah. Apa yang tadinya menimpa dirinya dari dampak negatif itu, kemudian apa? Hilang. Ya, hilang. Nah, jadi memang ya, di samping ya ibadah juga ada faedah untuk kesehatan ini, ya. Sebagian penyakit hilang. Yang kedua, orang kalau meninggalkan nikah, yang namanya nikah itu kan fitrah ya. Seorang yang menjadi fitrah itu nanti enggak kuat biasanya. Ujung-ujungnya akan lari kepada apa yang tadi ditinggalkan. Seperti orang dia meninggalkan makan lama, kemudian situ dia makan, dia akan makan banyak-banyaknya, yang dari situ nanti dia akan apa? Binasa malah. Ya, karena bertentangan fitrah, otomatis nantinya akan apa? Orang itu akan berbalik dan bahkan akan apa? Ya, akan cenderung kepada apa yang tadinya ditinggalkan dan berlebihan. Sehingga ketika berlebihan, binasa fisiknya. Binasa fisiknya. Dampak yang ketiga, orang kalau meninggalkan nikah padahal dia mampu, nanti akan ada bentuk kehidupan yang menyimpang. Lebih suka berteman dengan amrod atau sibian, anak-anak kecil yang biasanya belum tumbuh jenggotnya, yang mukanya seperti muka ibunya, cantik biasanya atau cakep sekali. Akan ada pergaulan menyimpang. Bahkan waliyadzubillah bisa jadi kepada seks yang menyimpang, ya hubungan yang menyimpang, karena memang tidak sesuai dengan fitrah dan tidak sesuai dengan syariat. Dahulu ketika ada seorang tawaf di Ka'bah, tapi dikatakan ini Abu Nawas, nah benar enggak riwayatnya ini? Abu Nawas dikatakan. Ya, Abu Nawas kan. Ini seorang pemuda yang ganteng sekali. Cakep sekali. Kata dia, saya harus cium dia. Bayangkan ya, subhanallah, laki-laki dengan laki-laki. Saya harus apa? Mencium dia. Ketika anak ini tawaf dan ketika mencium Hajar Aswad, kesempatan oleh orang ini diciumnya pemuda tadi, ya anak tadi, sepuas-puasnya. Subhanallah, kenapa mereka meninggalkan nikah kemudian melakukan yang seperti ini? Seandainya ini terhadap istrinya, ya pahala. Itu terhadap orang lain seperti itu, ya. Ini akan menyebabkan ya perbuatan yang waliyadzubillah. Dan kita pernah melihat sekelompok orang, ya. Dari dohirnya sufi mereka, dilihat dari imamahnya, dilihat dari sorbannya hijau-hijau itu, wah. Kemudian di tengah-tengah mereka ada anak muda yang ganteng sekali, begawi macam-macam. Ini di Masjid Nabawi loh. Waliyadzubillah. Bagaimana seperti ini? Seandainya mereka melakukan syariat menikah, tentu mereka ada penyaluran yang syar'i. Seandainya mereka ya melakukan syarat nikah, tentunya mereka sesuai dengan fitrah dan sesuai dengan syariat. Namun ketika mereka menyelisih syariat dan menyelisih fitrah, mereka akan menyimpang dengan melakukan yang seperti itu. Waliyadzubillah. Sampai-sampai sebagian orang itu sampai sakit, jatuh sakit karena dia jatuh cinta kepada seorang amrod. Dan ini penyakit yang sulit sembuhnya, dokter pun sulit mendeteksi. Ya, sampai pun ada seorang, ya, disebutkan dalam sejarah, dia jatuh cinta pada seorang laki-laki dengan laki-laki. Pokoknya kalau dia melihat itu sembuh sudah. Dia jatuh sakit sampai kurus, bisa dikatakan kulit dengan tulang itu sudah apa? Nempel. Kemudian orang tahu bahwa ini sebabnya karena dia jatuh cinta pada seorang pemuda. Maka dipaksalah pemuda untuk datang, kasihan dia mau mati seperti itu. Kemudian pemuda ini pun akhirnya dengan terpaksa, berat sekali dia mau masuk ke rumahnya. Seketika orang yang berbaring di atas kasurnya itu berhari-hari gak bisa bangun, mendengar suara anak tadi langsung apa? Bangun, sembuh. Mulia seperti itu, sang anak tadi malu, dia langsung keluar. Ketika anak ini keluar, yang ada di atas ranjang tadi histeris, teriak. Nyawanya telah apa? Tiada, mati. Ya akhi, isyik, ini penyakit yang sulit sembuhnya. Nukayyim menyebutkan dalam kitabnya Zadul Ma'a tentang penyakit isyik ini. Dan ini jenis penyakit yang sulit bagi dokter untuk menyembuhkannya. Yang menyembuhkannya adalah dokter ya syariat. Dengan seorang mengikuti aturan-aturan agama dan menghindarkan pergaulan-pergaulan yang menyimpang. Dan waspada pula bagi para pelaksana pendidikan untuk mereka memantau anak-anak didiknya agar mereka tumbuh di atas karomah kemuliaan, dan jangan sampai mereka terjerumus ke dalam yang seperti ini. Karena seperti ini nanti akan menjurus kepada perbuatan homoseks yang tentunya waliyadzubillah penyakit yang sangat berbahaya. Awalnya dari ingin memfokuskan diri untuk ibadah, ujung-ujungnya ibadah juga tidak demennya dengan apa? Para amrod, ya anak-anak muda yang belum tumbuh jenggotnya, belum tumbuh kumisnya, yang ganteng-ganteng. Ini kan jelas bentuk pergaulan yang menyimpang yang seperti ini. Nah, kemudian kita akan masuk pada poin berikutnya. Ikhtiyaruz zauj awiz zawajah as-salihah. Memilih pasangan yang salih atau salihah. Dan ini penting. Ya akhi, Rasul di dalam hadisnya mengatakan, ar-rajul ala dini khalilih, falyandur ahadukum man yukhalil. Rawahu Abu Dawud, At-Tirmidzi wa Hasanul Albani. Seorang itu agamanya mengikuti agama temannya, maka hendaklah dia melihat siapa temannya. Kalau teman yang kadang berpisah dengan kita, kita diperintahkan untuk memilih teman yang baik, untuk melihat siapa teman kita. Bagaimana dengan teman yang selalu bersama kita? Bagaimana teman yang itu satu selimut dengan kita, satu ranjang dengan kita? Ketika Nabi SAW memberikan petunjuk, memberikan arahan agar seorang mencari teman dengan teman yang baik, karena teman sangat mempengaruhi terhadap agama seorang. Bagaimana dengan teman yang itu selalu bersama kita? Teman yang satu selimut dengan kita, teman yang satu rumah, satu ranjang dengan kita, yaitu istri-istri kita, atau kalau itu perempuan, suami-suaminya. Memilih pasangan ini adalah awal daripada mencetak generasi. Memilih pasangan yang salih dan salihah adalah upaya untuk mewujudkan awalah dan salihi, anak-anak yang salih. Karena secara umum bibit yang baik akan mengeluarkan yang baik secara umum, dan bibit yang jelek akan mengeluarkan yang jelek pula, walaupun terkadang ada sebaliknya, cuma secara umum seperti itu. Berkata Asy-Syaukani, wa yanbaghi an takuna al-mar'ah wadudan waludan dikran data jamalin wa hasabin wa dinin wa malin. Hendaknya wanita yang dinikah itu adalah wanita yang penyayang, wanita yang banyak anaknya. Ini kriteria yang ideal maksudnya. Dikran, dia seorang gadis. Data jamalin, yang dia punya kecantikan. Wahasad, dan kedudukan. Din, dan agama serta harta. Kalau ini ada, ini kriteria yang paling apa? Luar biasa. Namun kalau tidak ada, minimalnya dua sudah. Cantik dan apa? Agama. Kalau enggak ada kecuali agama, itu sudah. Minimalnya itu. Tapi sunnah ulama mengatakan setidaknya dua itulah. Cantik dan apa? Agamanya bagus. Ya. Cantik dan agamanya bagus. Ada kisah yang menarik sekali. Ya, saya enggak ngantuk nih, kalau ada kisah enggak ngantuk biasanya. Ya. Gitu kan? Disebutkan ada seorang lelaki, dia masuk pada istrinya dalam keadaan istrinya sudah berhias cantik, tapi suaminya ini orangnya jelek, pendek lagi, pendek jelek. Masuk pada istrinya dalam keadaan istri berhias, kagum dia melihat istrinya kayak gak kemedit. Kata istrinya, Masya Anuk, kenapa wae suami, kenapa kok lihat seperti itu? Tajuk. Apa kata suaminya? Ya, laqad asbahti wallahi jamilah, walhamdulillah katanya. sungguh kamu ini wanita yang cantik. Walhamdulillah. Apa kata istrinya? Absyir, bergembiralah kamu. Saya dan kamu dalam surga. Kaget suami. Loh, tahunya dari mana? Saya dan kamu dalam surga. Iya, kata istrinya. Karena kamu diberi rizki oleh Allah seorang istri yang cantik seperti saya, kamu bersyukur. Dan saya diuji oleh Allah dengan suami sejelek kamu, dan saya bersabar. Bayangkan, syukur dan apa? Sabar. Orang yang syukur dan sabar dalam apa? Surga. Ya, hakada, luar biasa. Ya, orang yang syukur dan orang yang sabar dalam surga. Sebaliknya ada kisah yang sebaliknya. Ada seorang yang dia tinggi jangkung, suaminya itu tinggi, besar, jelek dia. Istrinya pendek tapi cantik. Yakin nama cinta itu memang sulit ya. Ya namanya cinta itu, kok orang kayak gitu jeleknya kok istrinya cantik. Ya bisa saja, nama cinta kan sulit ya kan diterka. Kata suaminya, bergembiralah, insya Allah anak kita itu nanti lahir tingginya seperti saya, cantiknya seperti kamu. Ternyata ketika lahir tidak seperti itu. Pendeknya nuruni ibunya, jeleknya nuruni apa? Bapaknya. Memang bapak itu, bapak ibu nggak bisa ngecat anak itu, nggak bisa. Ya, itu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik. Ikhtiyaruz zaujah, ini penting, memilih istri yang salihah dan memilih suami yang salih. Nabi bersabda, tungkahul mar'atu li arba'in, li maliha wa li hasabiha wa jamaliha wa li diniha fadfar bidadid din. Seorang wanita dinikah karena empat hal. Biasanya seorang yang mendorong seorang untuk menikah seorang wanita itu, empat hal ini itu salah satu darinya. Ada yang karena hartanya, ada karena kedudukannya, ada karena kecantikannya, dan ada karena agamanya. Menangkanlah wanita yang memiliki agama, itu yang kamu nikahi. Artinya jika kriteria itu ya pada wanita ada semuanya, yaitu ideal. Ketika tidak ada, jangan sampai ya kriteria yang paling utama ini, dzatud din, ya orang yang memiliki agama, jangan sampai terlewat. Ya akhi, ketika kita membaca dan mendengar kisah kehidupan beberapa rumah tangga, begitu mengenaskannya. Kurang apa mereka? Harta mereka miliki, kedudukan pun luar biasa. Istri cantik, suami gagah dan ganteng. Tapi belumlah mereka mendapatkan sakinah, belumlah mereka mendapatkan ketenteraman batin. Ternyata kecantikan itu belumlah mampu menjadikan mereka hidup bahagia. Gantengnya suami pun belum bisa membawa kepada sukunul qalbi. Harta yang berlimpah pun belum bisa menenangkan kondisi mereka. Apa ada hasil dibalik itu? Bahwa mereka bukan orang-orang yang apa? Mengerti agama. Dan bukan orang-orang yang menjalankan agama. Sehingga apa yang dibayangkan oleh manusia dari ketenangan tidaklah terwujud. Tidaklah apa? Terwujud. Namun di saat seorang memiliki istri yang salihah atau suami yang salih, dengan keterbatasan yang ada, mereka akan hidup bahagia. Hidup bahagia. Pernah sebagian salaf mengatakan, tidak ada amalan yang paling saya harapkan nanti di hadapan Allah yang akan bisa menolong saya dari azab kecuali ketika saya menikah dengan istri saya. Bagaimana kisahnya? Kisahnya seperti ini. Laki-laki ganteng ini ternyata didemenin oleh seorang wanita. Dan wanita ini menggebu-gebu ingin menikah dengannya. Ya, orang yang jatuh cinta memang sebaiknya dikasih syafaat. Nanti insya Allah akan ada kisah-kisah memberi syafaat pada orang yang jatuh cinta. Kasihan itu mereka. Ya, kalau enggak dikasih syafaat bisa mati, ya, urus. Akhirnya saya nikah. Setelah saya nikah, subhanallah, ternyata istri saya itu bukan istri yang cantik, jelek menurut umumnya orang. Ini bukan yang cantik. Sengken. Tapi istri saya demennya pada saya luar biasa. Tapi pun saya kalau mau keluar digandoli sama istri saya, saking cintanya. Kata ulama, memang cinta itu tidak harus dari dua arah. Cinta terkadang datang dari satu arah. Nanti akan ada kisah, ya insya Allah. Cinta terkadang datang dari satu arah. Yang satu menggebu-gebu, yang satu lari malah. Ya. Saya bersabar dalam kondisi seperti 15 tahun. Kemudian istri saya meninggal. Tidak ada amalan yang paling saya harapkan nanti di yaumul qiyamah di hadapan Allah lebih daripada sabarnya saya ketika terus memegang atau terus mengikat tali pernikahan dengan istri saya seperti itu. 15 tahun. Ya, perjuangan antara ya sabar dengan apa? Dorongan hawa nafsu. Bukan tempo yang singkat. Ya, bukan tempo yang singkat. Ya akhi, jika agama seorang itu tidak ada, maka tidak ada lagi yang bisa diandalkan. Terlebih dengan kematian, seorang akan berpisah dengan segalanya. Harta yang dahulu dia kumpulkan, dia tinggalkan. Istri yang mungkin cantik, yang dia dahulu bersamanya, kini mungkin sudah jatuh di tangan orang. Sementara dia sudah mati, hilang kelezatan, telah dicampakkan segala kenikmatan. Namun seorang istri yang salihah, tentunya dia akan terus mendoakan suaminya yang telah meninggal sekalipun, walaupun dia sudah mungkin menikah dengan laki-laki lain. Kisah dalam Sahih Bukhari, kisah tentang Ummu Zara'in. Bagaimana Ummu Zara'in ini seorang wanita yang dia tidak lupa dengan kebaikan dari suaminya, walaupun suaminya menyakitinya. Kisahnya bahwa Abu Zara'in hidup harmonis dengan Ummu Zara'in, hidup dalam kecukupan, hidup di atas kecintaan. Antum baca dalam Sahih Bukhari kisah ini. Kemudian suatu saat Abu Zara'in ternyata jatuh cinta dengan seorang gadis. Kemudian Ummu Zara'in dicerainya. Ummu Zara'in dicerainya. Padahal tidak harus cerai kan? Tidak harus cerai. Kemudian setelah itu Ummu Zara'in pun menikah dengan laki-laki lain yang dermawannya seperti suami yang pertama, yang baiknya seperti suami yang pertama. Namun kata dia, syaukun la kasada, duri tapi tidak seperti durinya Sa'dan. Artinya cinta pertama dengan Abu Zara'in sulit terlupa. Jadi dengan cinta kasih yang dahulu pernah diikat di antara mereka, walaupun kini dia disakiti oleh Abu Zara'in dengan dicerainya, dan dia telah menikah dengan laki-laki lain yang itu juga dermawan seperti suaminya, namun sulit. Al-hubbul awal, cinta pertama dilupa. Ya, sulit ya untuk dilupa. Makanya ulama menggarisbawahi faedah dari kisah Ummu Zara'in ini. Lihat para wanita. Karena umumnya wanita itu mereka mengingkari kebaikan dari suami, mengingkari kebaikan dari orang berbuat baik. Lihat Ummu Zara'in, sudah disakiti seperti itu pun tidak lupa terhadap kebaikan Abu Zara'in yang telah menyakitinya. Yang telah apa? Menyakitinya. Padahal umumnya wanita itu kan mengingkari kebaikan orang berbuat baik. Apalagi sempat disakiti seperti itu, diserai. Ya. Tapi Ummu Zar'in disebutkan dalam riwayat bahwa dia tidaklah melupakan kebaikan dan jasa-jasa dari bekas suaminya. Walaupun dia telah diserainya, walaupun dia telah disakitinya, walaupun dia kini sudah menikah dengan lelaki lain yang juga dermawan seperti suami yang pertama. Seperti itu, wanita yang salihah tidak akan melupakan kebaikan dari suami. Seorang wanita salihah akan menjaga kehormatannya dan menjaga harta suaminya di saat suami itu ada ataupun tidak ada. Akan menjaga rahasia dari suaminya. Demikian pula seorang suami yang salih akan menjaga rahasia istrinya dan tidak akan menyakitinya, walaupun istrinya mungkin dicerainya, karena dia memandang bahwa ini adalah jalan terakhir. Dan suami yang mencerai istrinya pun dia memandang bahwa mungkin Allah akan mencarikan jodoh bagi masing-masing yang lebih baik, sehingga tidak ada di sana kebencian. Ya, pisahnya hubungan rumah tangga tidaklah menjadikan seorang harus menanam kebencian dan dan permusuhan, bahwa seorang harus tahu keutamaan masing-masing. Sebagaimana dia ada kamu ada jasa, dia pun ada jasa. Sebagaimana dia ada kekurangan, kamu pun ada kekurangan. Nabi mengatakan, la yafruku mu'minun mu'minatan asa ayakroha minha khuluqan radiya minha khuluqan akhar. Janganlah seorang mukmin dia mencela atau membenci seorang mukminah. Bisa jadi dia tidak suka dengan satu perangai dari istrinya, dia suka darinya perangai yang lain. Sebagian suami ingin kalau istrinya itu sempurna, padahal siapa yang sempurna? Padahal kalau dia mengata dirinya pun dia banyak kekurangan. Oleh karena itu, kehidupan rumah tangga dibangun di atas saling pengertian. Kehidupan rumah tangga dibangun di atas saling pengertian. Bahwa di sana ada kekurangan, sebagaimanapun di sana ada kelebihan. Mungkin seorang suami ketika dia tidak suka dengan istrinya pada satu perangai, dia akan suka pada istrinya di perangai yang lain. Misalnya, orang punya istri kok ngantuan nih istrinya. Kadang orang gak suka ngantuan, apa-apa ngantuk. Tapi dia subhanallah servisnya, kalau masak gak ada sudah. Ya saat negara ini yang lebih lezat dari dia. Ini kalau dalam masalah hubungan suami istri, kita lihat adanya pertimbangan seperti itu. Karena kata ulama, kamalul hali minal muhal. Kamalul hal minal muhal. Orang ingin seluruh keadaan sempurna itu mustahil. Orang kita sudah banyak kekurangan kok. Ya, kita banyak kekurangan. Masing-masing suami istri harus tahu peranannya masing-masing, harus tahu tanggung jawabnya, dan harus tahu ya kekurangan dan kelebihan. Dengan ini nantinya akan ya terjalin kehidupan rumah tangga yang harmonis. Jadi kehidupan rumah tangga bukan sekedar memuaskan hawa nafsu. Kehidupan rumah tangga dijadikan komunikasi yang baik di antara mereka, di antara bapak dengan anaknya, di antara ibu dengan anaknya, antara suami istri, komunikasi baik untuk terwujudnya ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau seperti ini, baiti jannati. Ya, kalau seperti ini, ya rumahku adalah surgaku nantinya. Bukan baiti adalah nari, rumahku adalah api neraka. Karena bisa jadi ya rumah tangga yang tidak benar, yang diharapkan dari hidup rumah tangga adalah ketenangan, justru sebaliknya api yang menyala-nyala, hampir tidak bisa dipadamkan kecuali dengan dipisahkan satu api dari api yang lain. Waliyadzubillah. Nanti insyaallah akan ada lanjutannya. Wallahu taala alam bissawab. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.